إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد يا طيب ada yang perlu kita luruskan. Kemarin atau di pekan kemarin ada huruf yang kita baca, ada yang mengatakan agak panjang. Ini lebih dari satu huruf, seperti A, Ba, Ta, Sa, Nam. Dalam ismul huruf, nama huruf, huruf Ba, Ta, Sa itu ada matnya. Ba, Alif. Ada Ba sambung dengan Alif. Jadi bacanya Ba. Nah, agak panjang sedikit. Tetapi kalau kita maksudkan dengan harokat, dalam hal ini adalah satu harokat. Nah, kalau dalam pengucapan itu ya boleh dipanjangkan dua, karena secara nama huruf itu ada dua huruf. Misalnya ba ya, ba itu ada ba dan ada alif berdiri. Ba kata. Jadi bacanya agak panjang. Nah. Taib. Panjangnya berapa huruf? Asalnya satu harokat. Panjangnya berapa harokat? Kita katakan satu harokat. Nah. Wallahu a'lam. Misalnya ba, ta, sa. Nah, boleh juga kita baca ba, ta. Nah. Namun agak sulit nanti kita mengikutinya. Sehingga kita sengaja ya memberikan sedikit panjang. Nah. Baik. Ya, huruf jim sudah kita baca atau belum? Pelajaran yang keempat sudah. Nah, kita ulang lagi. Huruf jim atau ja, makhrajnya adalah wasatul lisan. Berkata mu'alif hafizahullah, ad-dars ar-rabi huruf jim makhrajnya adalah wasatul lisan, tengah lidah dengan langit-langit. Makhrajnya tengah lidah dengan langit-langit. Di antara sifatnya adalah jahar. Jahar ini suara yang jelas dari tertutupnya dua pita suara dan getaran yang dihasilkan dari keduanya dan tertahannya sebagian besar aliran nafas. Nah, jadi jahar itu adalah tertahannya sebagian aliran nafas tatkala mengeluarkan huruf. Kita baca ja, ajje. Di antara sifatnya adalah qalqalah, yang ma'ruf qalqalah. Baik. Kemudian syiddah. Syiddah yakni tertahannya suara. Perbedaan dengan jahar, perbedaannya adalah kalau syiddah hampir seluruh ya aliran nafas itu tertahan. Kalau jahar sebagiannya saja, sebagian besar. Nah, agak mirip antara jahar dan syiddah, intinya tertahannya suara. Setelah syiddah kemudian terjadi qalqalah. Kemudian istifal maknanya adalah suara tidak naik ke langit-langit. Ya, naqra'u ja aj. Nah, kalau kita baca ja, ini kepanjangan. Ini sudah dua harokat. Dulu kita masih belajar di Bogor seperti itu. Namun kalau kita tahan dikit, itu dianggap satu harokat. Dianggap satu harokat. Kalau ja, ini dua. Kalau ja, satu. Ya, naqra'u ja aj. Baik. Sajaja. Sajaja. Majasa. Majasa. Saja'a. Saja'a. Ajaja. Ajaja. Jasasa. Jasasa. Jababa. Abaja. Abaja. Baaja. Baaja. Abatasaja. Abatasaja. Abatasaja. Abatasaja. Baik. Boleh kita baca nyambung, dan boleh juga kita baca putus-putus. Putus-putus seperti ini. Sa, ja, ja. Boleh. Nah, boleh sambung. Sa, ja, ja. Ba, ja, sa. Biasanya untuk anak-anak lebih mudah putus-putus. Mereka sulit nyambung. Kalau diajarkan ke anak-anak kita, ini bagusnya putus-putus. Kalau nyambung mereka agak kesulitan. Baik. Kita mulai dari kanan. Berempat ya. Satu, dua, tiga, empat. Depan dulu. Tafadhol. Ya. Sajaja. Bajaka. Sajaka. Ajaja. Jasasa, jasaba, abaja, baaja, abatasaja, abatasaja. Ya, barakallahu fikum. Belakang bertiga. Ya, ikra'u jama'atan. Nah, itu satu orang. Nah, tambah lagi satu. Dua. Sajaja. Ulang lagi dari awal. Sajaja. Ya, barakallahu fikum. Taib yang belakang berlima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bagaga. Bagaga. Bagaga. Agaga. Jasaka. Jasaka. Agaga. Ya. Baik, dari depan berempat, 1, 2, 3, 4. Tafadhalu ikra'u jama'atan. Ba'ja'ja ba'ja'ja ba'ja'ja ba'ja'ja ya'ja'ja ya'ja'ja Ya, masya Allah. Taib berempat, 1, 2, 3, 4. Nah, sisa terakhir. Tafadhalu. Ba'ja'ja ba'ja'ja ba'ja'ja a'ja'ja ja'ja'ja ja'ja'ja a'ja'ja ba'ja'ja a'ba'ja'ja. Tayyib al-akhir. Tafadhal. Nah, sama-sama. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran yang kelima. Huruf atau ya, enam huruf ha. Huruf ha makhrajnya adalah wasatul halq. Wasatul halq yakni keluar dari tengah tenggorokan. Keluar dari tengah tenggorokan. Taib, nakra'u ha. Ha. Ha. Ha. Bah. Ha. Ya, jadi tenggorokan keluar di bagian sini, tengah. Namanya wasatul halq. Taib, ha. Ha. Bah. Ba. Taib, nakra'u baha. Baha. Ba-ha. Ba-ha. Ta-ha. Ta-ha. Ja-ha. Ja-ha. Ha-ja-ba. Ha-ja-ba. Ha-ba-ba. Ha-ba-ba. Ha-sa-sa. Ha-sa-sa. Ha-ja-ja. Ha-ja-ja. Ba-ha-ha. Ba-ha-ha. A-ba-ta-sa-ja-ha. A-ba-ta-sa-ja-ha. Ya. Sifatnya, di antara sifatnya adalah rakhawah. Ya. Hamas telah kita pelajari juga rakhawah. Taib. Kalau hamas keluarnya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf, keluar aliran nafas menyertai keluarnya huruf. Adapun rakhawa mengalirnya suara saat melewati makhraj. Nah, agak kemiripan antara hamas dan rakhawah, yakni sama-sama mengalir aliran nafas. Ya, kemudian istifal suaranya tidak naik ke langit-langit. Kita ulangi lagi. Baha. Baha. Taha. Taha. Jaha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hababa. Hasasa. Hasasa. Hajaja. Hajaja. Bahaha. Abata sajaha. Abata sajaha. Ya. Baik, berempat, tafadhalu. Ha. Bahaha. Bahaha. Jaha. Hadaba. Hadaba. Hadaba. Ya, tafadhalu. Hajaba. Ya, berlima, tafadhalu. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Nah, ada yang terlahir. Ya, depan, fadhal. Baha. Baha. Baha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hababa. Hajaba. Baha. Abasa. Jaha. Ya, fadhal. Ha. Baha. Baha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hababa. Hajaja. Baha. Hababa. Baha. Ya, al-akhir. Ha. Sendirian. Ya, ikra'u jama'atan. Ha. Baha. Taha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hasasa. Hajaja. Bahaha. Ababa. Jaha. Naam. Nastamir. Pelajaran yang keenam. Huruf kha. Kha ini boleh dibaca dengan kotor dan bersih. Kha dan kha. Boleh. Naam. Kemudian tatkala mengucapkan, bibir tidak dimajukan. Nah, bibir kita berada pada posisi seperti biasa. Kha. Coba. Kha. Akh. Kha. Akh. Ya. Makhrajnya adalah adnal khalqi. Adna al halq, yakni ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Di antara sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu adalah terangkatnya suara akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, yakni pangkal lidah naik ke atas. Nah, yang namanya isti'la. Kemudian yang berikutnya infitah. Dari kata fatah, ini tidak terkurungnya suara. Ini terbuka dalam medan yang sempit antara langit dan lidah. Ini namanya infitah. Taib. Kita baca. Ta-kha. Ta-kha. Ja-kha. Ja-kha. Sa-kha. Sa-kha. Ha-kha. khabata khababa khaba'a khabatha abatatha jahakha. Nah, jadi tatkala kita baca ha ha itu dianggap satu harokat. Nah, dianggap satu harokat walaupun nampaknya lebih panjang untuk mempermudah saja, untuk mempermudah pengucapan huruf tersebut. Nah, nanti akan terbedakan setelah kita masuk ke dalam matobi, akan terbedakan antara satu harokat dengan dua harokat. Wallahu a'lam. Ya, berempat ikra. Taha. Ya. Taha. Jaha. Taha. Taha. Khawata. Khawata. Khawata. Khawata. Abatata. Jaha. Ya, tafadhal. Yang belakang. Ya, berlima. Tafadhal. Sama-sama. Ha. Khobata. Khobata. Khobata. Abatata. Jaha. Naam. Ya, depan. Tafadhalu. Sato. Jaha. Sato. Ya, bertiga, satu, dua, tiga. Nanti yang satu ikut yang sama. Ya, bertiga saja, satu, dua, tiga. Halo. Jaho, saho, haho, khobata, jawata, khobata, khobata, abata, jahaho. Ya, bertiga, al-akhir, tafadhalu. Taho, jaho, saho. Kho, kho bata, kho bata, kho bata, kho bata, abata, jahako. Ya, barakallahu fikum. Pelajaran yang ketujuh. Huruf da. Ikra'u da. Ad. Nah, di tarful lisan makhraj adalah ujung lidah. Ujung lidah bagian punggung bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Keluar dari situ huruf da. Kariru da. Ad. Ya. Yeah. Baik, sifatnya setelah kita lalui jahar, syiddah, istighfar. Di antaranya juga qalqalah. Di antara sifatnya juga qalqalah. Baik, langsung saja. Tada. Hadaba. Hadatha. Hadaba. Adaba. Jadada. Bada'a. Adada. Khadada. Abatatha. Jahakhada. Ya, karena dal ini mudah, kita bagi dua kelompok saja. Nah, kelompok satu. Ya, ikra'u. Tada. Jadi kalau ada titik ya, titik di bagian dalam itu ja. Nah, kalau titiknya di atas ya kha. Ini harus dibedakan. Ya. Kelompok kedua, krau. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Ada masukan atau ada perbaikan? Tafadhal. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Nastamirru. Pelajaran yang ke-8. Huruf dha. Dha adalah tarful lisan, ujung lidah dan ujung gigi seri atas, yakni ujung lidah bagian punggung bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar huruf za. Naqra'u za. Za. Al. Ya, karena huruf za bukan qalqalah, tidak boleh kita pantulkan. Misalnya ada, ada khata, ada keliru. Coba kita ulang lagi. Za. Al. Al. Ah, jangan az, ada kurang. Coba ulang lagi. Za. Al. Ya. Baik. Adapun sifatnya seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya yang telah kita baca. Naqra'u dadha. Dadha. Tadha. Fadha. Jadaba. Fadha. Hadza. Jabaza. Akhadha. Zabaha. Abatatha. Jahakha. Dada. Ya, kelompok pertama. Ikra'u. Dada. Kelompok kedua. Dada. Dada. Dada. Ya, barakallahu fikum. Jadi huruf sa dengan huruf za makhrajnya sama. Yani tempat keluar hurufnya sama. Ujung lidah, bagian punggung bertemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf fa dan za makhrajnya sama. Taib. Kita lanjutkan satu huruf lagi. Pelajaran yang ke-9. Huruf ra. Ikra'u ra. Ar. Makhrajnya adalah tarful lisan. Ujung lidah bagian atas bertemu dengan gusi atas. Di antara sifatnya adalah takrir. Takrir itu adalah getaran ringan. Dia bergetar tetapi tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan. Ini namanya takrir. Kemudian yang kedua adalah inhiraf. Inhiraf secara bahasa adalah berbelok. Nah, ada munharif dalam bahasa kita. Baik, inhiraf itu adalah tertahannya sebagian suara dan mengalirnya sebagian yang lain. Nah, saya ulangi lagi. Inhiraf itu maknanya adalah berbeloknya suara karena aliran suara yang tidak sempurna. Berbeloknya suara karena aliran suara yang tidak sempurna. Ini diantara sifat ra. Ya, kita ulang lagi. Ra. Ra. Ar. Jaraba. Harasa. بارد آخر رتب ذراء حرج دثر أبتث جحخ دذر. يا كلمه pertama اقراوا. Kelompok kedua, ikra'u. Jaroba, haroba, daroba, akhoro, rotaba, daroba, haroja, jataro, abataba, jahako, jadaro. Ya, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Ya, kalau tidak ada kita fadhal. Yang mana? Huruf ra. Taib. Kalau enggak menempelkan susah. Iya kan? Oh, kan susah. Nah, minimalnya dia agak dikit ke atas. Ra. Nempel dikit. Tempel tapi tidak menempel dengan kuat, hanya sekedar ya menempel. Nah, sehingga akan muncul suara. Kalau tidak ditempelkan, kan sulit suaranya keluar. Allah. Ya sebenarnya begitu, cuma waktu kita yang memang gak memungkinkan. Nah, memang bagusnya gitu, satu-satu. Ya, nah, memang begitu. Gimana Pak Bagas? Agaklah, satu-satu. Nah, ya sebenarnya gitu sebenarnya. Dari belajar pagi itu bagusnya memang satu-satu. Cuma karena waktu kita ya kurang mencukupi. Wallahualam. Nanti saya upayakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.